hati di jalan. Doaku sertakan, mohon kepada Tuhan, semoga tiada arah melintang, macam-macam godaannya syaitan. Restu cintaku untukmu, oh pujaan, berangkat sayang, hati-hati di jalan. Erni Dianita, you can dance. Orang Alhamdulillah, terima kasih banyak.